حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله diberi kemudahan oleh Allah bisa bertemu di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya untuk melanjutkan kajian kita kajian yang kita ambil dari kitab Nisa Haular Rasul, wanita-wanita mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kitab yang ada di saya yang judulnya sama, Nisa'un Haular Rasul, wanita-wanita mulia di sekeliling Rasulullah. Yang satu yang saya bawa ini, tapi yang saya bawa ini belum ada terjemahannya. Yang ada terjemahannya yang kitab ini. Nah, enggak betul. Yang ada terjemahannya kitab ini. Tapi kitab ini saya belum punya Arabnya. Adanya di PDF. Jadi karena ada yang pakai kitab ini, ya saya sesuaikan aja. Sekarang saya buka yang PDF ya. Baik, kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas seorang sahabiat yang mulia, melahirkan para pendekar Islam, anak atau putri dari manusia yang paling mulia setelah Rasul dan Anbiya. Wanita ini bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kita akan membahas Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Beliau Asma binti atau Asma bintu Abu Bakrin ibn Abi Quhafa, Ummu Abdillah. Kunianya adalah Ummu Abdillah karena beliau punya anak namanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair. Al-Qurasyiyah. Beliau ini sukunya suku Quraisy. Jadi saya ulangi ya. Beliau adalah Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sahabiat, punya ayah namanya Abu Bakar adalah sahabat, punya kakek Abu Quhafa juga sahabat. Dan beliau punya anak namanya Abdullah juga sahabat. Tidak ada itu terjadi kecuali di keluarga ini. Saya ulangi ya, tidak ada terjadi di keluarga sahabat Nabi kecuali keluarganya Abu Bakar. Ya, semua sahabat. Dimulai dari Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar itu sahabat Nabi. Punya anak Abu Bakar, Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Abu Bakar punya anak namanya Asma binti Abi Bakar sahabiat. Asma binti Abi Bakar punya anak namanya Abdullah sahabat. Jadi empat generasi seluruhnya masuk Islam, seluruhnya sahabat. Tidak terjadi kecuali di keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dari cucu sampai buyut, dari mbah buyut sampai cicit, semuanya sahabat Nabi. Nah, ini ya. Nah, kunianya Asma binti Abi Bakar ini Ummu Abdillah karena beliau punya anak namanya Abdullah. Ummu Abdillah artinya mamanya Abdullah. Al-Qurasyiyah. Beliau adalah wanita Quraisy. At-Taimiyah atau At-Tamiyah. Karena dari suku Taim atau dari marga Taim. Bintul Muslim al-awwal ba'da Rasulillah. Beliau adalah putri dari orang yang Islam pertama kali setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa ummuha, ibunya Asma binti Abi Bakar adalah Qatilah binti Abdul Uzza Al-Amiriyah. Ibunya kafir, tak mau masuk Islam dan dicerai sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Wa Asma hiya walidatun walidatus sahabiyul batal. Asma adalah ibu dari sahabat Nabi yang pemberani, pendekar. Saya ulangi, Asma binti Abu Bakar adalah ibunda dari seorang sahabat Nabi yang pendekar, pemberani, pahlawan. Namanya Abdullah bin Zubair. Wa ukhtu ummil mu'minin Aisyah. Dan Asma binti Abu Bakar ini adalah saudari dari Aisyah, istri Rasulullah, ibunda dari kaum beriman. Wa amanat bihi wa kanat asannu minha bi bid'asyara sana. Asma binti Abi Bakar ini lebih tua daripada Aisyah kurang lebih belasan tahun. Belasan tahun selisih jarak antara Aisyah dengan siapa? Dengan Asma. Aisyah dengan Asma itu selisihnya belasan tahun. Aisyah itu masih muda, wong Fatimah sama Aisyah saja itu jaraknya selisih kok. Lebih tuan siapa? Fatimah. Fatimah putri Rasulullah. Dibandingkan dengan Aisyah, Aisyah adalah istri dari ayahnya Fatimah. Itu selisihnya kurang lebih 8-9 tahun. Kemarin sudah kita jelaskan itu. Kemudian wahiya akhirul muhajirat wafatan. Asma binti Abu Bakar ini perempuan muhajirah terakhir yang wafat, yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Perempuan wanita yang hijrah yang terakhir kali wafat. Umurnya panjang sampai 100 tahun. Tidak pikun, tidak ada satu giginya yang rontok, tidak ada. Asma binti Abu Bakar itu. Ini wanita top ini, hebat. Dan itu gak heran, karena ayahnya adalah manusia terhebat setelah Rasul dan Anbiya. Makanya gak heran kalau punya anak wanita seperti 1000 laki-laki. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Aslamat radhiyallahu anha ba'da Islam 17 insanan. Asma binti Abi Bakar masuk Islam setelah 17 orang masuk Islam. Berarti beliau nomor 18. Termasuk awal apa terakhir? Nemen awalnya. Asma binti Abu Bakar masuk surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, stempel keridhaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanat bihi imanan qawiyan, dan Asma ini telah beriman kepada Rasulullah dengan iman yang kuat laksana gunung. Famin husni islamiha anna ummaha qatila wa kana Abu Bakrin qad talaqaha fil jahiliyah qad qadimat 'alayha li ziyaratiha fa abat an tadkhulaha 'alayha aw taqbal hadiyataha. Di antara bukti keimanan Asma binti Abu Bakar dan loyalitasnya kepada Islam adalah ketika datang ibundanya Qatilah Al-Amiriyah, Qatilah binti Abdul Uzza Al-Amiriyah, Ibunya kafir kan? Namanya siapa tadi? Qatila. Dia datang ke Asma binti Abu Bakar. Dan perlu digarisbawahi, perhatikan, ibunya Asma ini beda dengan ibunya Aisyah. Perlu digarisbawahi, ibunya Asma berbeda dengan ibunya Aisyah. Ini juga dalil tentang hebatnya Abu Bakar. Biasanya anak itu lebih cenderung ke ibunya. Betul apa enggak? Ya? Biasanya anak itu lebih cenderung ke siapa? Ibunya. Ini bapak ibunya cerai, anaknya ikut bapaknya dan masuk Islam. Asma ini lho. Enggak ikut siapa? Itu menunjukkan kuatnya pengaruh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai ibunya datang ingin jenguk dia yang masih belia, datang ingin menjenguk putrinya dan ingin ngasih hadiah. Tidak mau membiarkan ibunya masuk dan tidak mau menerima hadiah, sampai dia datang ke Nabi minta fatwa dulu. Dan dia datang kepada Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, beliau berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah, ibundaku telah datang kepadaku sedangkan dia dalam kondisi musyrik. Fi ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah. Maka aku datang ke Rasulullah minta fatwa. Maka aku katakan, inna ummi qadimat wa hiya rahiba, afa asilu ummi, ya Rasulullah, ibundaku datang menjenguk aku dan dia senang ingin ketemu aku, apakah boleh aku sambung dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am sili ummaki, betul, boleh, sambunglah ibundamu, boleh kamu berbuat baik kepadanya. Dan turun ayat untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Asma untuk berhubungan dengan ibunya selama ibunya tidak menyuruhnya untuk berbuat yang jelek-jelek. Itu surat gak disebutkan di sini suratnya, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilunakum alladina lam yuqatilunakum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum, tidak dilarang bagi kalian ya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhimu dan tidak mengeluarkanmu dari kampungmu. Jadi boleh berbuat baik kepada keluarga yang masih kafir, boleh, selama mereka tidak memerangi kita. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Turun ayat itu untuk membenarkan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian wa kanat radhiyallahu anha, beliau Asma binti Abi Bakar diberi julukan oleh Rasulullah dzatun nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Limadha? Kenapa? Karena Asma binti Abu Bakar ini termasuk wanita yang punya jasa besar ketika Rasul dan Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Asma binti Abu Bakar ini menyiapkan makanan dan minuman untuk dikirim ke Rasulullah dan Abu Bakar di gua apa? Sur. Wasur. Jadi ceritanya kan ada waktu itu para sahabat diintimidasi, disiksa dan dihukum seberat-beratnya oleh kafir Quraisy. Sampai turun ayat membolehkan para sahabat hijrah. Maka mulailah para sahabat hijrah satu persatu. Mutasallilin, sembunyi-sembunyi, enggak berani terang-terangan, dicekel sama kafir Quraisy. Berangkat kemana? Ke Madinah. Tapi Nabi sendiri belum dapat izin. Pada waktu itu Abu Bakar sudah kemas-kemas, sudah siap-siap untuk hijrah. Terus datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya jangan berangkat dulu, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar paham, as-suhbah ya Rasulullah, apakah panjenengan ingin ditemani ya Rasulullah? Iya, aku belum diperintahkan untuk hijrah. Maka Abu Bakar tidak hijrah, semua berangkat, Utsman berangkat, Umar berangkat, sahabat-sahabat yang lain sudah berangkat. Rasulullah sama Abu Bakar belum berangkat. Sampai orang kafir Quraisy membuat konspirasi, mereka berkumpul ingin membunuh Rasul dengan kisah yang sudah sering kita dengar itu, yaitu orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda dari suku-suku, masih ingat, dari bani-bani yang lain dikumpulkan supaya nanti kalau pemuda jadi bani Abdi Manaf, bani Mahzum, bani setiap bani-bani itu nyetor orang, nyetor pemuda, paham maksudnya? Untuk membunuh Rasul, sehingga nanti kalau Muhammad mati sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasyim enggak bisa menuntut karena yang dituntut terlalu banyak. Jadi dijadikan darahnya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam itu kececeran di setiap bani-bani yang ada di Mekah. Sehingga Bani Hasyim enggak berani nanti. Karena kalau ditanya siapa yang bunuh, maka seluruh orang akan mengatakan kami yang membunuh Muhammad. Apa? Tak berat. Tujuannya untuk supaya Bani Hasyim enggak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala nurunkan wahyu kepada Rasulullah tentang makar dan konspirasi kafir Quraisy. Akhirnya Abu Bakar langsung datang ke siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke siapa? Abu Bakar. Intinya diizinkan untuk apa? Hijrah. Maka berangkatlah hijrah. Malam-malam berangkat. Sedangkan Ali dalam riwayat disuruh tidur di mana? Di ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Mekah ke Madinah logikanya harus ke utara. Tapi Rasulullah sama Abu Bakar ke selatan, ke Gua Tsur. Lah, yang bagian ngirim makanan itu Asma. Semuanya dikerahkan sama Abu Bakar. Waktu ngirim makanan enggak ada ikatnya. Akhirnya siapa tadi? Asma binti Abu Bakar merobek ikat pinggangnya jadi dua untuk mengikat makanan yang mau dikirim kepada Rasulullah dan siapa? Bapaknya itu Abu Bakar. Sehingga Rasulullah menjuluki Asma binti Abi Bakar dengan Zatun Nitoqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Dikejar sama Abu Jahal dan bala tentaranya, gak ketemu-ketemu, semakin jauh gak ketemu, aneh. Harusnya tersusul, tapi gak tersusul. Akhirnya Abu Jahal mikir, oh ini kemungkinan besar mereka tidak lari ke arah utara. Paham? Singkat kata, Abu Jahal langsung paham, ini mesti sama Abu Bakar ini. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar. Ditemui Asma. Aina abuk? Mana Abu Bakar nih? Mana bapakmu? Dijawab sama Asma, la adri, aku enggak tahu. Akhirnya Asma ditempeleng sama Abu Jahal sampai jatuh Asma ini. Itu luar biasa Asma, pengorbanannya untuk Islam luar biasa. Ini wanita mulia ini. Tidak membocorkan rahasia ayahnya dan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itulah beliau diberi julukan apa tadi? Diberi gelar Zatun Nitoqain, wanita pemilik apa? Dua ikat pinggang. Walamma tawajjaha Rasulullah min Makkah ila al-Madinah muhajiran, ketika Rasulullah berangkat menuju Madinah hijrah bersama Abu Bakar, ya, itu Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Padahal Asma masih di Mekah. Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar, masih kafir, masih di Mekah. Tapi seluruh hartanya Abu Bakar dibawa semuanya. Dan total yang dibawa Abu Bakar itu, ada yang mengatakan 5.000 dinar, ada yang mengatakan 6.000 dinar. Kita anggap 6.000 dinar. 6.000 dinar. Satu dinarnya berapa? Satu dinar 4,25 gram emas murni, betul? Kalau 1.000 dinar saja, berarti berapa? Berarti 4.250 gram, betul? Kalikan 6. Kalikan 6, coba. Tak tunggu. 24 lebih lah. 6 kali 4 saja sudah 24, betul? belum 0,25 kali kali 6 25.500 gram. Itu sekarang 1 gram emas murni berapa ribu? 900-an atau 1 juta kurang lebih ya. Banyak intinya di situ. Kurang lebih 25M. Bawa semuanya. Itu enggak dikasih apa-apa Asma itu. Enggak dikasih apa-apa, dibawa semuanya sama Abu Bakar. Kan masih ingat ceritanya kan itu. Lalu untuk kamu sisakan untuk keluargamu apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Taraktu li ahli Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Oh ini gak iso ngelakoni ini, gak wong iman. Ya gak iso. Dibawa semuanya sama Abu Bakar. Fa'ataha jidduha Abu Quhafa. Abu Quhafa datang. Datang ke siapa? Datang ke cucunya ini, Asma ini. Dan bertanya, ini sudah buta, laki-laki tua buta. Inna hadza qad faja'akum bimalihi wa nafsihi fama kana minal fata zakiyya asyaja' illa an qalat. Ini ditanya dia ini, apa yang ditinggalkan papamu untukmu yang masih tinggal di Mekah ini? Kalla qad taraka lana khairan katsira. Jadi jarak Quhafa ini tahu bocorannya bahwa hartanya Abu Bakar dibawa semua. Maka dia datangi cucunya ini karena kasihan sama cucunya. Kamu ditinggali ayahmu apa? Apakah ayah membawa seluruh hartamu? Hartanya? Maka dijawabkan la qad taraka lana khairan katsira. Tidak wahai kakek, sesungguhnya ayah kami meninggalkan untuk kami harta yang sangat banyak. Batal dari kasih apa-apa. Ini tidak ono keluarga di zaman Nabi yang semuanya tepak kecuali keluarganya Abu Bakar. Tepak kabeh, gak ono sing mlingse. Tepak kabeh. Sak bapake, sak kakeke, sak anake, sak cicite, sak bojo-bojone apik kabeh. Itu tidak terjadi kecuali di rumah tangganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Semuanya punya peran. Kemudian setelah itu Asma binti Abi Bakar mengambil beberapa ya di, yang pernah saya baca juga membawa mengambil beberapa batu terus ditutup kain disuruh pegang kakeknya. Ini loh kayak pegangan ini zaman dulu kan harta kan dibawa di kain yang ada talinya itu loh, terus ada emas kan gitu kan, disuruh pegang sama kakek. Ini loh kayak harta yang ditinggalkan oleh siapa? Ayahanda kami. Dipegang sama kakeknya yang buta tadi. Kata Abu Quhafa, ya sudah kalau begitu tenang hatiku. Karena engkau tidak tersia-siakan di kota Mekah. Ini enggak heran. Dalam hadis, saya pernah ngajar kitab Adab Al-Mufrad. Karya Imam Al-Bukhari. Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Zubair meriwayatkan anaknya Asma ini berkata seperti ini, wallahi tidak pernah aku melihat wanita yang paling dermawan di muka bumi melebihi ibundaku Asma binti Abi Bakar dan bibiku Aisyah. Abdullah bin Zubair pernah berkata, wallahi aku tidak pernah melihat wanita yang lebih dermawan melebihi ibundaku dan bibiku. Terus kata Abdullah bin Zubair, anaknya Asma ini, dia berkata, tetapi ada bedanya antara ibuku sama Aisyah, antara ibuku dan bibiku. Kalau ibundaku tidak pernah menyisakan harta untuk besok, tidak pernah. Setiap ibundaku dapat rezeki langsung dibagikan ke orang habis, tidak pernah menyisakan untuk esok hari. Itu ibuku. Adapun bibiku Aisyah, istri Rasulullah, dia mengumpulkan. Setelah dikumpulkan sudah banyak, baru dibagi-bagi. Dan itu enggak heran, karena dua wanita mulia ini adalah putri dari manusia termulia setelah Rasul dan Anbiya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dermawan mana? Asma sama Aisyah. Dermawan siapa, Mas? Kalau Asma ini dapat bahagia, telas, entek. Kalau Aisyah kumpulkan, dikumpul nasi. Nasi kumpul, dibagi-bagi. Lebih dermawan mana? Hah? Lebih dermawan mana? Asma. Asma, apa Aisyah? Sama aja. Ujung-ujungnya telas. Entah. Coba bedanya. Itu maslahatnya beda-beda. Bisa jadi lebih bermaslahat dikumpulkan dulu. Nilainya sama, akhirnya habis. Cuma metodenya Aisyah ini ya, kan dikit kan jari wong Jawa gak duloni. Ngerti gak duloni? Lebih baik dikumpulkan dulu, nanti kalau banyak dibagikan orang. Nanti kalau bagikan orang begini, dilihat temannya kan gak cukup. Tapi intinya dua-duanya ini apa? Habis. Intinya dermawan. Dan Asma binti Abi Bakar pernah menasihati anaknya, wallahi wai anakku, jangan pernah perhitungan kepada Allah, agar Allah tidak pernah perhitungan kepada dirimu. Catatan dan letakkan di kepala kita nih. Wallahi anakku, jangan pernah kau hitung-hitungan sama Allah, agar Allah tidak hitung-hitungan kepada dirimu. Widi, kalau gak ibu yang beriman gak bisa nasihati kayak gini. Saya gak pernah melihat nasihat seperti itu kecuali dari Asma. Wahai anakku, jangan kau perhitungan kepada Allah agar di hari kiamat kamu tidak dihitung-hitung oleh Allah. Kalau sudah untuk agamanya Allah, lillah wa fillah, bismillah, diganti sama Allah. Itu nasihat Asma binti Abi Bakar. Tidak ada yang nasihat kayak gitu kita dari dia. Luar biasa wanita ini. Waqad ta'arradat dhatun nitaqain as-saghira ila al-adha ala yadi aduwillah Abi Jahal alladhi ja'a ilaiha. Dan dhatun nitaqain, pemilik dua ikat pinggang ini, Asma ini, sejak kecil sudah ditempa berhadapan-hadapan dengan para musuh Allah. Diceritakan di sini, yang bawa terjemahan, yang punya terjemahan dilihat, pada waktu itu beliau masih muda, ketika ayahandanya pergi bersama Rasulullah hijrah, Asma masih tertinggal di kota Mekah. Didatangi Abu Jahal dan para begundal lainnya. Diketuk pintu rumahnya. Jadi mereka ini jahatnya luar biasa. Abu Jahal nih ya, di setiap dia mendengar ada orang masuk Islam, dilihat sama Abu Jahal. Kalau orangnya miskin, maka ditunjuki sama Abu Jahal sampai berdarah-darah, sampai nublek orangnya. Tapi kalau orangnya kaya raya punya pangkat, maka Abu Jahal akan berusaha untuk memelaratkan orang itu. Kalau orangnya miskin, dipukuli sampai hancur sehancur-hancurnya. Tapi kalau orangnya kaya punya jabatan, dimiskinkan dan dibikin gak punya peran lagi. Sama siapa tadi? Abu Jahal. Dan semua tunduk sama Abu Jahal, gak ada yang berani sama orang kafir Quraisy. Nah ini ketika datang, ditanya seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ditemui sama Asma. Asma gak kok mengatakan sembunyi, gak ada. Gak ada kata-kata sembunyi. Asma itu kecil sudah pemberani. Makanya nanti saya akan ceritakan kepada antum, Asma ini punya anak, yang anaknya itu luar biasa pemberaninya. Siapa namanya? Dia tadi itu yang saya sebut di awal tadi, Abdullah bin. Karena emaknya nih pemberani. Dibuka pintunya. Ditanya sama Abu Jahal, Aina abuk, mana bapakmu? La adri, aku gak tahu. Maka ditempelin sama Abu Jahal dan jatuh Asma ini. Sejak kecil sudah terbiasa dengan apa? Dengan ditempa dengan perjuangan Asma ini. Sampai nanti wafat umurnya 100 tahun, hidupnya penuh dengan perjuangan. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Wa hakadha yaf'al jubana fi kulli asrin, begitulah yang dilakukan oleh para pengecut. Kalau mereka tidak mampu memukul lelaki, maka mereka memukul perempuan dan anak-anak. Itu menunjukkan Abu Jahal orang nista. ya, karena dia main pukul apa? Perempuan. Tidaklah berlalu beberapa waktu kemudian Asma ikut hijrah. Tapi sebelum hijrah sudah nikah, itu sudah nikah Asma pada waktu itu. Asma sudah nikah. Di sini enggak dicantumkan di kitab yang ada terjemahannya. Ya, Asma itu sudah nikah sama siapa? Zubair Az-Zubair bin Awam. Siapa Zubair bin Awam itu? Zubair bin Awam itu orang yang sahabat Nabi yang mulia, yang luar biasa, dijamin masuk surga. Rasulullah pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Rahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang yang antaranya Zubair bin Awam dijamin masuk surga. Nah, itu adalah suaminya Asma. Jadi gak heran Asma sama Zubair bin Awam nikah, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Pendekarnya luar biasa, Pol. Tua bin Zubair. Lah, Zubair bin Awam suaminya Asma ini, Zubair bin Awam anaknya siapa? Anaknya Awam. Zubair bin Awam ya anaknya siapa? Anaknya Awam. Lah, Awam ini, Awam Zubair bin Awam. Awam ini nikah sama siapa? Sama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah itu siapanya Nabi? Bibinya Nabi. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, betul? Abdullah punya saudara perempuan namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Nikah sama Awam. Dan tahu enggak Anda siapa bapaknya Awam? Awam bin Al-Khuwailid. Berarti Awam ini saudaranya Khadijah. Bingung enggak kok belum ngomong itu loh, kayak bingung. Kenapa saya ceritakan ini supaya antum tahu bagaimana nasabnya Abdullah bin Zubair ini. Jadi Sofiyah itu adalah saya ulangi, Zubair bin Awam kan gitu kan ya. Zubair punya emak namanya Sofiyah. Jelas sampai sini? Sofiyah itu bibinya Nabi, mulia. Punya ayah namanya Awam, kan gitu. Awam ini bin Khuwailid. Berarti kan Awam ini saudaranya Khadijah binti Khuwailid. Pertanyaan saya, berarti Zubair bin Awam ini apanya Khadijah? Zubair bin Awam ini apanya Khadijah? Ponakannya Khadijah. Lah, Zubair bin Awam ini apanya Rasulullah? Sepupunya Rasul. Berarti dekatnya wis gak karu-karuan itu. Dari Khadijah juga dekat, dari Rasul juga apa? Dekat. Sudah jelas ya? Punya anak mereka berdua ini. Waktu Asma binti Abi Bakr ini hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di itu dalam kondisi hamil waktu hijrah itu. Siapa yang hamil? Asma binti Abi Bakr itu waktu hijrah hamil. Jadi anaknya yang nanti lahir namanya Abdullah bin Zubair, bahkan dalam kandungan sudah diajak berjuang oleh Asma. Ketika hijrah sampai di kota Madinah lahir bayi. Bahkan di sebelum Madinah, di Quba. Sehingga dalam sejarah Abdullah bin Zubair, anaknya Asma, adalah bayi pertama yang lahir setelah hijrah ke Madinah. Catatan itu. Bahwa Zubair bin Awam, anaknya siapa tadi? Asma binti Abi Bakar, adalah bayi pertama yang lahir sudah hijrah. Dibawa ke Rasulullah. Bocah kecil ini namanya siapa tadi? Abdullah. Bocah kecil dibawa ke Rasulullah, terus Rasulullah ngambil kurma dikunyah sampai lembut, terus diambil oleh Rasulullah ditaruh di langit-langitnya bocah kecil, ditahnik Rasulullah. Jadi ludahnya Rasulullah itu makanan pertamanya Abdullah bin Zubair. Nanti ini pemberaninya luar biasa Abdullah bin Zubair. Waktu kecil itu pemberani, main sama anak-anak sahabat yang lain. Dia sendiri juga sahabat. Dari cicit sampai buyut. kakek buyut, semua sahabat. Dan itu tidak terjadi kecuali di rumah tangganya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Waktu kecil main-main nih Abdul bin Zubair sama teman-temannya yang lain. Umar lewat, lari semuanya bocah-bocah kecil. Pada waktu Umar jadi khalifah, Umar jadi khalifah dia masih apa? Masih kecil. Lari semuanya kak, ada khalifah. Jangan kan bocah kecil, setan aja lari loh ketemu Umar bin Khattab ini. Iya benda, apalagi bocah kecil. Hei, Umar, ono khalifah, ono khalifah, lari kape. Abdul bin Zubair nggak mau lari. Umar heran, kok Umar cilik kendelinge ini so, anak sopo ditanya, man anta? Anak Abdullah ibnu Zubair. Loh kenapa kamu gak lari seperti teman-temanmu itu lari? Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Amirul Mukminin, sesungguhnya jalan ini tidak sempit sehingga aku harus meluaskan untuk dirimu. Paham maksudnya? Dan sesungguhnya aku tidak memiliki dosa dan kesalahan hingga aku harus lari dari diri. Nah, itu sejak kecil harus ditebak sama Umar. Iki calon ini mau pendekar. Dan nanti terbukti di zamannya Utsman bin Affan. Di zamannya, ini sudah sering saya ceritakan di tempat ini kalau gak salah ya. Ya, masih ingat? Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Di zamannya Utsman bin Affan nanti terjadi penaklukan Afrika Utara. Afrika Utara ditaklukkan pertama kali oleh siapa? Afrika Utara kalau batasnya Mesir sudah ditaklukkan sejak zamannya Umar. Mesir itu, antum kalau lihat peta, Mesir itu kan gerbangnya Afrika, betul? Afrika Utara ya gerbangnya ya dari Mesir itu. Itu sudah ditaklukkan di zamannya siapa? Umar. Tapi sebatas Mesir tok sama Alexandria. Belum sampai ke Tunisia, ke Aljazair, belum sampai. Lah, nanti di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Pada waktu itu Abdullah bin Zubair ikut perang. Jadi Abdullah bin Zubair itu dulu sudah sampai ke Afrika Utara sana. Padahal tinggalnya di Medina, lahir di Medina. Tapi zamannya Utsman sudah sampai ke Afrika Utara, ke Tunisia sana atau Aljazair sana. Zaman dulu itu ke sana. Perang melawan kerajaan Romawi besar di sana, persemakmuran Romawi. Ya, yang namanya bangsa barbar. Di bangsa barbar itu bangsa Afrika Utara. Bukan Tartar ya, kalau Tartar mana? Mongol, kalau Tartar itu Mongol. Ini barbar, bangsa barbar. Pada waktu itu persemakmuran Romawi Raya, bahkan didukung sama Romawi. Gede pasukannya. Jumlahnya kaum muslimin pada waktu itu 20 ribu. Besar apa kecil? Besar, luar biasa. Dan antum tahu gak jumlahnya pasukannya barbar, rajanya namanya siapa dulu? Jerjir, iya. Kalau gak salah, nama rajanya dulu. Sudah saya terangkan kira-kira 2 tahun yang lalu di tempat ini waktu kita ngaji kitab apa itu? Waktu ngaji kitab Hikmah Minat Tarikh. Lupa sampai itu. Berangkat. Hikmah Minat Tarikh yang apa terjemahnya dulu Pak? Hikmah Minat Tarikh terjemahkan inilah realitanya. Inilah faktanya. Iya, masih ingat? Ya, sudah pernah kita kaji dulu. Jumlahnya kaum muslimin 20 ribu. Kumpet di luar biasa. Dan tahu gak jumlahnya tentara barbar pada waktu itu? 200 ribu. 200 ribu. Itu kalau jalan di lembah kayak air mengalir gitu. Saking banyak. Itu terjadi peperangan dahsyat itu. Akhirnya Abdul bin Zubair tuh mikir, ini gak mungkin menang. Dan itu pada waktu itu Abdul bin Zubair itu ya bukan komandan, ya bukan jenderal, ya bukan panglima. Masih pemuda begitu. Dia tuh mikir bagaimana caranya menang itu, bagaimana. Dia meres. Meres apa? Masa otaknya diperes. Ya meres otak. Pikiran di... Akhirnya dia gimana caranya menang. Punya ide dia. Dia lihat ke pasukan musuh. Dan dilihat ada sesuatu yang berbeda. Yang paling gede, yang paling berwibawa, yang paling kelihatan kalau itu di situ ada orang hebat-hebatnya. Dari kejauhan lihat seorang yang duduk dikipasi sama budak-budak. Pak Iki Rojoi kan itu. Kata siapa? Abdullah bin Zubair. Iya, ini rajanya ini berarti. Akhirnya dia datang ke komandan, kalau enggak salah namanya Ibnu Abi Sarah komandannya. Ya. Abdullah bin Abi Sarah kalau enggak salah, saya lupa namanya lengkapnya. Akhirnya, wahai panglima perang, tolong berikan kepadaku orang-orang hebat yang gede-gede untuk melindungi punggungku. Aku ingin menerobos ke itu yang kita target itu. Disuding yaitu kayaknya itu rajanya itu. Tolong pilihkan untukku tentara yang kuat-kuat, yang gede-gede untuk melindungi apa? Punggungku. Kalau depan enggak usah dilindungi, dia sendiri bisa. Paham maksudnya? Itu menunjukkan dia pemberani. Untuk melindungi apa? Punggung, bukan untuk melindungi apa? Dada. Paham? Dipilihkan orang dan disetujui oleh panglimanya pada waktu itu. Disetujui oleh panglimanya, dikasih orang-orang hebat gede-gede terus berjalan mengawal siapa? Abdullah bin Zubair. Keras sampai miak pasukan. Miak, ngerti miak enggak? Membelah pasukan. Dikira ini utusan raja. Dikira ini utusan dari kaum muslimin membawa surat untuk nyerah gitu loh. 20 ribu melawan 200 ribu. Ada yang mengatakan 120 ribu. Intinya banyak enggak sebanding. Dikira ini delegasi membawa surat mengajukan apa? Perdamaian. Maka dia menerobos nih. Malah dikasih tempat sama tentara musuh. Hei, delegasi itu. Dibelah, dikasih tempat. Menak ini, dikasih tempat. Sampai mendekati ke arah raja. Sama pasukan khusus yang di depannya. Hanya rajanya mulai ragu-ragu. Ini utusan apa enggak ini? Kok larinya beda? Sambil bawa tombak. Akhirnya tahu rajanya ini bahwa ini bukan utusan. Tapi terlambat tahunya ini. Abdullah bin Zubair langsung mengambil tombaknya dan dilesatkan, tembus dadanya, mati. Didatangi sama Abdullah bin Zubair, disembelih itu, apa namanya? Kepalanya. Disembelih sama Abdullah bin Zubair, diincap nodok tombak, diangkat ke atas gini. Allahu Akbar. Langsung lari kurat karib. Siapa yang kurat karib? Tentaranya musuh, lho. Angkatin bela ini sama poros jokis mati. Melayu dewe-dewe, entek kabe hilang kabe. Akhirnya Afrika Utara bisa di... Itu berkat jasanya Abdullah bin Zubair, anaknya Asma yang sekarang kita bicarakan. Karena ibunya pendekar, anaknya yuk pendekar. Kembali ke Asma, nanti Zubair ada babnya sendiri. Ya. Ini kita cerita siapa? Asma binti Amir. Kemudian ikhwan iman, Asma binti Abi Bakar hidupnya penuh perjuangan. Dia nikah sama Zubair. Zubair itu miskin. Ya. Di sini dikatakan tazawwajani Az-Zubair wa ma lahu syai'un ghaira farasihi. Zubair bin Awam menikahiku sedangkan dia enggak punya apa-apa kecuali dia punya kuda. Aku yang merawat kudanya, memberi makan kudanya, aku juga yang apa melembutkan tepung, dan aku yang angkat-angkat kurma dari kebunnya Zubair. Aku nyunggi itu apa? Ngangkat dengan kepala itu. Dia mengambil kurma-kurma dari kebunnya Zubair sampai terseok-seok 2 km jalan kaki. Gak punya budak, gak punya apa, miskin. Zubair bin Awam, putrinya khalifah. Akhirnya di tengah jalan kepapasan Rasul. Rasul enggak tega lihat Asma itu menderita kayak gitu. Akhirnya Rasulullah pada waktu Rasul naik apa? Naik unta. Rasul mengatakan ikh, artinya itu adalah suara untuk supaya unta itu apa? Menderu. Dan Rasul sama para sahabat lainnya, kalau berduaan enggak boleh ya. Ada sahabat-sahabat yang lain gitu maksudnya. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Asma, suruh naik, kasihan, gak tega nih. Suruh di belakangnya Rasul naik apa tadi? Unta. Kata Asma, pada waktu itu aku sangat merasa berat dengan apa yang aku sunggi tadi itu. Aku apa? Pikul dengan kepala aku itu. Tapi aku ingat bahwa suamiku adalah seorang pecemburu. Maka aku urungkan. Aku khawatir nanti Zubair cemburu. Subhanallah, ini Rasulullah loh pada manusia paling bersih hatinya di muka bumi. Dan gak punya Rasulullah, gak punya niat jelek. Tapi Asma gak mau. Bayangkan ini. Kalau gak wanita menjaga diri. Paham? Dan sulitnya kayak gitu. Akhirnya tidak mau Asma'i, tetap jalan kaki sampai rumahnya. Setelah itu Zubair di situ. Kemudian Asma' mengatakan, wahai suamiku, aku tadi berjalan sambil membawa kurma ini yang sangat berat. Kemudian di tengah jalan datang Rasulullah dan para sahabat ingin membantu aku. Aku disuruh naik untanya. Akan tetapi aku ingat kecemburuanmu, maka aku tidak mau menaikinya. Zubair mengatakan, wallahi, seandainya pada waktu engkau ikut Rasulullah dan naik, itu lebih aku cintai daripada aku melihat engkau mengangkat kurma tersebut. Wah, luar biasa itu. Kau anak wanita zaman sekarang kayak mana? Asma binti Abi, lambang perjuangan, lambang pengorbanan Asma binti Abi Bakar. Wa ba'da hadha as-sabr kull kana al-aqiba an insabat 'alayha wa 'ala zawjiha an-ni'am. Nanti dapat nikmat banyak, tapi tetap orangnya tawaduk. Seperti yang saya katakan tadi, Asma binti Abi Bakar tidak pernah membiarkan harta ada di rumahnya, tidak pernah. Tidak pernah. Karena itu adalah sifatnya Abu Bakar yang diwariskan kepada Asma, melekat di kepalanya Asma. Wa kanat radhiyallahu anha syuja'ah la takhafu fillahi laumata laim. Asma binti Abi Bakar adalah wanita pemberani, tidak pernah takut dengan celaan manusia. Dan pernah ikut perang Yarmuk. Pernah ikut perang Yarmuk, bayangkan. Antum tahu enggak Yarmuk melawan mana? Yarmuk itu perang melawan Romawi. Itu ikut Asma binti Abi Bakar. Fa'alat fi'lal abtal. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh para pendekar laki-laki umumnya. Walamma katuran lusus fil Madinah ayyam Sa'id bin Al-As ittakhadat khanjaran kanat taj'alu tahta ra'siha. Ketika tersebar di Madinah banyak terjadi pencurian-pencurian di masanya Sa'id bin Al-As, itu Asma selalu bawa pisau taruh di bawah kepalanya. Tanya sama keluarganya, untuk apa kamu selalu bawa pisau? Dia mengatakan, wallahi seandainya pencuri itu masuk rumahku, akan saya bedah apa perutnya. Berani. Kalau perempuan lain wedi di tambah gelein di pencuri ya. Dan nanti, dan ada kisah yang sebenarnya saya tidak begitu nyaman untuk menceritakan ke antum, tapi ya karena ini sejarah saya ceritakan. Terjadi perceraian antara Asma binti Abi Bakar dengan siapa? Zubair bin Awwal. Bismillah, kata cerita nopo-po ini. Terjadi perceraian antara Asma dengan siapa? Zubair bin Awwal. Dan nanti Abdullah bin Zubair termasuk yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa genting dengan Bani Umayyah. Karena nanti Zubair bin Awwal ini enggak mau Abdullah bin Zubair itu enggak mau baiat kepada siapa? Yazid. Seperti Husain radhiyallahu anhum ajmain enggak mau baiat kepada Yazid sampai akhirnya Husain terbunuh. Kan gitu kan? Terbunuh dalam Karbala itu loh yang sering kita ceritakan itu. Lah, termasuk Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair enggak mau baiat Yazid, tapi dia akil, cerdas. Dia enggak mau ke Irak. Nah, Husain ini dinasihati Abdullah bin Zubair. Kan disurati sama penduduk apa? Kufah. Wahai Imam Husain, kesinilah. Kami enggak senang sama Yazid. Kami hanya senang kamu dan bapakmu. Itu cikal bakal orang Syiah itu lho. Disurati 500 orang nyurati Husain. Husain terpedaya oleh surat itu berangkat. Dinasihati sama Abdullah bin Zubair. Wallah jangan berangkat. Kamu akan terbunuh nanti. Kamu akan dikibuli oleh penduduk apa? Kufah. Meskipun Abdullah bin Zubair enggak setuju sama Yazid, tapi dia enggak mau juga seperti yang dilakukan siapa? Husain pada datang ke mana Kufah? Temenan, Pak. Husain datang ke Kufah. Ternyata orang-orang yang mengirimi surat itu berbalik arah. Bahkan enggak ikut melindungi siapa? Husain. Bahkan terlibat dalam pembunuhan. Khodaluhu enggak mau nolong Husain. Dan orang Syam tidak ada yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Yang bunuh ya orang Kufah sendiri. Nah, akhirnya nanti Yazid wafat. diganti kalau enggak salah Abdul Malik bin Marwan. Punya panglima perang yang sangat kejam sadis. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf tahu kan? Kalaupun enggak tahu ceritanya paling enggak kan pernah dengar orangnya gitu. Nah, Hajjaj Al-Hajjaj bin Yusuf yang pengis itu. Lah, Hajjaj bin Yusuf ini enggak terima karena pada waktu itu setelah Yazid wafat mati, itu Zubair bin Awam atau mohon maaf Abdullah bin Zubair dibaiat jadi khalifah. Sehingga ada dua khalifah pada waktu itu. Di Syam Abdul Malik bin siapa tadi? Marwan. Di Hijaz ada siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Yes, namanya kalau kayak gini kan sudah ada unsur politik di situ itu. Maka pasukan Syam datang dipimpin Hajjaj bin Yusuf. Ya. Untuk apa? Untuk menghabisi pasukannya Abdullah bin Zubair. Dan singkat kata Abdullah bin Zubair terkepung. Ini ya, memang kalah pasukan. Mereka yang punya negara sebelumnya kan. Karena sebelumnya khalifahnya Yazid. Dan gak boleh ada dualisme apa? Pemimpinan. Harus salah satunya harus. Gak boleh ada dua. Terjadilah apa yang terjadi. Hajjaj bin Yusuf membawa pasukan banyak. Dan kalah jumlah dan kalah segala-galanya. Akhirnya Abdul bin Zubair dalam kondisi genting datang ke ibunya. Abdullah bin Zubair datang ke ibunya dan mengatakan, di sini dikatakan, saya bacakan dulu. Nah, pada waktu itu Asma binti Abi Bakar sudah buta, sudah sepuh, hampir 100 tahun umurnya. Datang Abdullah bin Zubair dan mengatakan, ya ummah, qad khadhalaniyan nas hatta ahli wa waladi. Wahai ibunda, manusia telah meninggalkan aku. Walam yabqa ma'i illa liyasir, tidak ada yang tersisa kecuali orang yang sedikit yang setia menemani aku. Mimman laysa indahu min ad-dafa, yang mana mereka ini enggak mungkin punya kekuatan untuk menghadapi pasukannya orang-orang jahat itu. Dan di sisi lain orang-orang itu memberi aku iming-imingan untuk aku ini berhenti tidak melakukan perjuangan dan aku diberi perkara-perkara dunia. Mana yang aku pilih? Aku nyerah dan aku diberi dunia atau bagaimana? Karena pasukanku tinggal dikit ini. Maka ibundanya memberi nasihat. Di saat terjadinya peristiwa yang sangat menyedihkan ini, ibunya mengatakan, anta wallahi a'lamu binafsika ya bunai, engkau wahai buah hatiku lebih tahu dengan kondisimu. In kunta ta'lam annaka ala haqqin wa ilai tad'u famdi lahu, jika kamu yakin bahwa apa yang kamu jalani adalah kebenaran, teruskan. Faqad kutila alai ashabuka, orang-orang yang ikut berperang denganmu telah banyak yang gugur. Walatumakin, jangan sampai lehermu dibuat mainan oleh Bani Umayyah. Itu Hajjaj bin Yusuf dan teman-temannya itu. Jangan sampai lehermu dibuat mainan sama mereka. Kemudian wa in kunta inna ma arata dunya, sebaliknya kalau kamu ini berjuang yang kamu inginkan cuma dunia, maka engkau adalah sejelek-jelek manusia. Engkau biarkan pengikutmu terbunuh. Engkau biarkan orang-orang yang berperang denganmu terbunuh. Kemudian kau nyerang untuk urusan dunia. Kamu sejelek-jelek manusia. Karena orang-orang yang perang bersamamu sudah mati semuanya. Terus kamu menyerahkan diri, dikasih jabatan. Kamu tidak menegakkan apa yang kamu anggap benar. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, hadza wallahi ra'yun ya umma, benar ucapanmu wahai ibunda. Hanya saja aku takut. Aku takut jika mereka nanti datang dan membunuh aku. Aku takut mereka nanti menyalip aku dan menguliti aku. Paham? Karena kejam Hajjaj bin Yusuf ini. Maka dia mengatakan, Asma berkata, ya bunai, inna syata la tata'allam bisalkh ba'da dhabkhiha. Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu tidak akan terasa sakit setelah dia mati ketika dikuliti kulitnya. Apa maksudnya? Ya wis mati ya mati, gak kerasa apa-apa, awak iki lho maksudnya. Famdi ala basiratika fasta'in billah. Lanjutkan perjuanganmu dan minta tolonglah kepada Allah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, pasukannya Hajjaj datang dan berhasil dibunuh Abdullah bin Zubair. Setelah dibunuh disalib sama siapa? Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf ini membunuh sahabat banyak nih. Atau membunuh anak-anaknya sahabat. Dosanya besar ya, dari sisi ini. Dan termasuk Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar juga dalam riwayat kena pengaruh dari kejahatan siapa? Hajjaj bin Yusuf sampai wafat juga. Dan ada tabi'in, tabi'in muridnya Abdullah bin Zubair, namanya Sa'id bin Jubair. Mirip namanya ya. Sa'id bin Jubair ini juga dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, tabi'in yang mulia itu. Dibunuh Hajjaj bin Yusuf. Dia sebelum dieksekusi dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf." Maka Sa'id bin Jubair, ya ini anak buahnya siapa? Abdullah bin, pengikut setianya Abdullah bin Zubair ini, Sa'id bin Jubair, diganti namanya sama Hajjaj menjadi Sakik bin apa? Bin Kasir kalau enggak salah. Celaka anaknya pecah. Karena Sa'id artinya bahagia, Jubair artinya yang apa? Yang aslinya patah terus disambung itu namanya Jubair gitu. Artinya jeneng api Sa'id bin Jubair diganti sama siapa? Hajjaj bin Yusuf. Kamu itu Sakik bukan Sa'id. Kalau Sakik, Sakik artinya apa? Artinya Sakik ya, Sakik Sakowah, bukan pakai Shin ya, pakai Sin. Sakik artinya orang yang celaka, namamu Sakik. Terus dia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang terakhir dibunuh oleh siapa?" Hajjaj bin Yusuf. Maka setelah matinya Sa'id bin Jubair ini ketakutan sahabat Hajjaj bin Yusuf dan akhirnya mati karena terngiang-ngiang ucapannya Sa'id bin Jubair. Intinya Abdullah bin Zubair dibunuh oleh siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf, disalib. Setelah disalib, Hajjaj bin Yusuf mendatangi siapa? Asma. Mendatangi Asma dan mengatakan, "Ya Umma, wahai ibunda." Hormat. Soalnya ngerti kan anaknya Abu Bakar. Ini sahabiat yang mulia. Hajjaj bin Yusuf meskipun punya masalah sama siapa tadi? Sama Abdul bin Zubair, tapi dia enggak mau membuat masalah sama Asma. Tetap menghormati. Itu masalah politik itu. Ya kan? Masalah politik. Tetap yang jahat ya Hajjaj. Kalau lu disuruh milih, mana yang benar Hajjaj sama Abdul bin Zubair? Mana yang benar? Abdul bin Zubair ini sahabat Nabi. Paham? Nah, Hajjaj bin Yusuf ini membunuh sahabatnya. Amruh ilallah. Tapi kita harus mengucapkan radhiyallahu anhu kepada siapa? Abdullah bin Zubair. Dan banyak para ulama menyatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf ini fasik, orangnya fasik. Orangnya apa? Fasik. Sezaman sama Hasan al-Basri juga. Hasan al-Basri juga digara-garai sama siapa? Hajjaj bin Yusuf ini. Ah, kembali ke materi. Setelah anaknya disalib, dibunuh, disalib tuh, Hajjaj bin Yusuf mendatangi Asma. Sudah sepuh, tidak bisa lihat. Sudah sepuh. "Ya Umma, inna amirul mu'minin wassani bika, fahallaka min hajatin." Wahai ibunda, manggilnya lo ibunda. Artinya kan ada penghormatan di sini, betul? "Wahai ibunda, sesungguhnya amirul mu'minin yang ada di Syam, Damaskus sana." Siapa tadi namanya? Malik bin Marwan memberikan wasiat kepadaku untuk memperlakukan dirimu dengan baik. Apa hajatmu untuk kami melengkapinya? Apa hajat kebutuhanmu untuk kami? Usahakan kamu punya itu. Namanya ibu anaknya dipateni saiki diomongi ngono. Maka siapa yang ngomong ini? Asma binti Abi Bakar mengatakan, "Lastu laka bi ummin, aku bukan ibumu. Walakinni ummul maslub ala ra'sil taniya taina au tina. Akan tapi aku adalah ibu dari orang yang mati kamu salib. Wa mali min hajatin, dan aku enggak punya hajat, keperluan, kebutuhan yang ingin engkau penuhi." Enggak mau. Walakin uhadditsuka, tetapi aku kabarkan kepadamu wahai Hajjaj bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yahruju fi thaqif kadzdzab wa mubir. Diartikan apa, Pak? Duh, situ tutup, Pak. Sesungguhnya akan keluar dari negeri Thaqif seorang yang pendusta dan perusak. Adapun orang yang pendusta, maka kami melihatnya itu Mukhtar. Adapun orang yang perusak adalah dirimu. Ya, sudah dikabarkan Nabi bahwa dari Thaqif nanti akan muncul orang jahat itu. Itu apa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Kemudian di riwayat yang lain Hajjaj bin Yusuf mengatakan, kaifa ra'aitini sona'tu bibniki ya Asma. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang sudah aku lakukan terhadap anakmu? Maka dijawab dengan tenang oleh Asma binti Abi Bakar, afsadta 'alaihi dunyahu wa afsada 'alaika akhirataka. Engkau telah merusak dunianya anakku, dan anakku akan merusak akhiratmu. Nanti ada kisos pada hari kiamat. Kemudian Asma wafat. Setelah kejadian itu beberapa hari wafat. Tufiyat Asma radhiyallahu anha bi Makkah ba'da maqtali ibniha Abdullah bilayalin kama dukira Ibnu Sa'd. Beberapa hari, ada yang mengatakan 17 hari setelah itu, atau dia mengatakan pokoknya beberapa hari lah, enggak sampai lama, wafatlah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Semoga Allah meridai beliau dan semoga kita dipertemukan Allah dengan beliau dan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Itu ikhwatul iman yang bisa disampaikan tentang seorang sahabiat yang mulia, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ada pertanyaan, silakan kalau ada. Fadal. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Jadi pelajaran dari para sahabat ini supaya kita tahu bagaimana sejarah-sejarah orang hebat terdahulu, sehingga kaum muslimin tidak krisis idola. Sekarang ini anak-anak kita krisis idola. Ajak itu anak-anak itu untuk ngaji sirah nabawi, sirah sahabat, supaya mereka itu terngiang-ngiang di telinga-telinga mereka tentang manusia-manusia yang kokoh imannya laksana gunung dan laksana batu karang yang tegar di mana? Di laut. Itu yang sering, karena sekarang ini banyak anak-anak kita yang kris idola, mengidolakan artis Korea, mengidolakan penyanyi-penyanyi barat. Nah, harus kita kenalkan anak-anak kita dengan manusia-manusia mulia. Kenalkanlah kepada anakmu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seperti engkau ajarkan kepada anakmu. Kul huwallahu ahad. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.